sepika di hatimu. Ku ingin menemani. Patahkan hatimu, berikan di batinmu. Coba kisahkan pada dirimu. Aku kan rela jadi teman. Kita senasib di malam ini. Marilah berdua menikmati bersama malam ini berlalu. Oh, aku kan jadi teman. Yeah.